Al-Fatihah. Allahu shahid bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Nasta'in. Nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa la ghadibina 'alaihim wa la dhalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.